Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga, mulai dari halaman 272. Kitab Adab Al-Uslah atau Pengasingan Diri. Bab kedua, lanjutan dari sebelumnya. Dan perbedaan antara orang alim atau orang berilmu dan orang sufi tentang ilmu zahir adalah kembali kepada yang disebutkan tadi, yaitu bahwa orang sufi tidak berkata-kata selain dari keadaannya sendiri. Maka tidaklah disangsikan bahwa jawaban-jawaban mereka itu berbeda dalam segala persoalan. Dan orang alim ialah orang yang mengetahui kebenaran menurut hakikat yang sebenarnya, dan ia tidak memandang kepada keadaan dirinya sendiri. Maka terbukalah kebenaran padanya. Dan yang demikian termasuk hal yang tidak diperselisihkan lagi, karena kebenaran atau al-haq itu satu untuk selama-lamanya. Dan yang tidak sampai kepada kebenaran adalah banyak, tidak tersingga. Karena itulah ditanyakan pada orang-orang sufi tentang kemiskinan, maka tiada seorang pun melainkan menjawab dengan jawaban yang berlainan dengan jawaban yang lain. Dan semua itu benar berdasarkan kepada keadaannya, dan tidaklah benar menurut yang sebenarnya. Karena kebenaran itu tidaklah ada selain satu. Dan karena itulah Abu Abdillah Al-Jalla berkata, dan beliau itu ditanyakan tentang kemiskinan, lalu menjawab, pukulkanlah dengan kedua lengan bajumu akan dinding, dan katakanlah, Tuhanku Allah. Maka itulah kemiskinan atau kefakiran. Al-Junaid berkata, orang fakir ialah orang yang tidak meminta kepada seseorang dan tidak tantang-menantang. Jikalau ia ditantang orang, ia diam. Zahal bin Abdullah berkata, orang fakir ialah orang yang tidak meminta dan tidak menyimpan. Dan orang lain mengatakan, tidaklah itu untuk engkau. Jikalau untuk engkau, maka tidaklah untuk engkau. Di mana tidaklah itu untuk engkau. Ibrahim Al-Hawas berkata, kemiskinan ialah meninggalkan mengadu dan mendahirkan bebas bila bencara atau bebas percobaan. Maksudnya ialah kalau ditanyakan kepada mereka 100 pertanyaan, niscaya didengar dari mereka 100 penjawaban yang berlainan. Sedikitlah kesesuaian dua daripada jawaban-jawaban itu. Dan itu semua adalah benar dari satu segi. Sesungguhnya itu berita masing-masing tentang keadaannya dan apa yang menguasai hati nuraninya. Dan karena itulah, kita tidak melihat dua orang pun dari mereka yang salah seorang dari keduanya mengakui temannya berdiri teguh dalam tasawuf atau memujikannya. Tetapi masing-masing mereka mendakwakan bahwa dia yang sampai kepada kebenaran dan yang berdiri di atas kebenaran. Karena banyaknya keraguan-keraguan mereka menurut kehendak keadaan yang datang kepada hati mereka, maka mereka tiada berbuat selain dengan diri mereka itu sendiri, dan tiada menoleh kepada orang lain. Dan sinar ilmu itu apabila terbit, niscaya meliputi semua, menyingkapkan tutup dan membuangkan perselisihan. Dan contoh pandangan orang-orang sufi itu adalah apa yang Anda lihat dari pandangan suatu kaum tentang dalil yang menunjukkan zawal atau tergelincirnya matahari dengan memandang pada bayang-bayang. Setengah mereka berkata, bahwa pada musim panas, bayang-bayang itu dua tapak kaki panjangnya. Dan diceritakan dari orang lain bahwa bayang-bayang itu setengah tapak kaki. Dan yang lain menolak yang demikian. Dan bahwa bayang-bayang itu pada musim dingin, tujuh tapak kaki panjangnya. Dan diceritakan dari yang lain bahwa bayang-bayang itu lima tapak kaki. Dan yang lain menolak yang demikian. Maka ini menyerupai jawaban-jawaban dan perselisihan pendapat orang-orang sufi. Sesungguhnya masing-masing mereka menerangkan keadaan bayang-bayang yang dilihatnya di negerinya sendiri. Maka benarlah ia tentang perkataannya itu. Dan salahlah ia tentang menyalahkan temannya. Karena ia menyangka bahwa dunia itu semua adalah negerinya saja. Atau yang seperti negerinya saja. Sebagaimana orang sufi tidak menetapkan keadaan orang lain yang berilmu atau orang alim. Kecuali menurut keadaan dirinya sendiri. Dan orang alim yang berilmu tentang zawar, ialah orang yang mengetahui sebab panjang dan pendeknya bayang-bayang dan sebab perbedaannya di masing-masing negeri. Lalu ia menerangkan hukum-hukum yang berlainan pada negeri-negeri yang berlainan. Ia mengatakan kepada setengah negeri-negeri itu, bayang-bayangnya tidak tetap, pada setengahnya panjang dan pada setengahnya pendek. Maka inilah apa yang kami maksudkan menyebutkan dari keutamaan uslah dan mukhalathah. Jikalau Anda bertanya, bagi orang yang memilih uslah dan memandangnya lebih utama dan lebih menyelamatkan baginya, maka apakah adabnya mengenai uslah itu? Kami menjawab bahwa sesungguhnya panjanglah pandangan tentang adab mukhalathah. Dan kami telah sebutkan pada kitab Adab Berteman dahulu. Adapun adab uslah, maka tidaklah diperpanjangkan. Maka seyogialah bagi orang yang beruslah, maka berniat dengan uslahnya itu. Pertama, mencegah kejahatan dirinya dari manusia. Kedua, mencari keselamatan dari kejahatan orang-orang jahat. Kemudian ketiga, melepaskan diri dari bahaya keteledoran daripada menegakkan hak-hak kaum muslimin. Kemudian keempat, menjuruskan diri dengan hakikat cita-cita bagi beribadah kepada Allah. Inilah adab-adab niatnya. Kemudian hendaklah dalam persemadiannya itu rajin kepada ilmu, amal, zikir, dan tafakur, supaya dapat memetik buah hasil dari uslah. Dan hendaklah melarang orang banyak mendatangi dan mengunjunginya, maka akan mengganggu kebanyakan waktunya. Dan hendaklah ia mencegah dirinya daripada menanyakan tentang berita mereka itu, dan daripada mendengar berbagai berita bohong yang tidak baik di dalam negeri, dan apa yang membawa manusia sibuk dengan dia. Sesungguhnya semua itu akan tertanam dalam hati, sehingga membangkit pada waktu sedang sholat atau tafakur, di mana ia tidak menyangka sama sekali. Jatuhnya berita dalam pendengaran adalah seperti jatuhnya bibit dalam tanah. Maka tidak dapat tidak akan tumbuh dan bercabang urat dan rantingnya. Dan sambung menyambung satu dengan yang lain. Dan salah satu yang penting bagi orang beruslah ialah menghilangkan segala was-was hati yang memalingkannya daripada berzikir kepada Allah. Dan berita-berita itu adalah sumber dan pokok dari segala was-was hati. Dan hendaklah ia mencukupkan dengan sedikit dari penghidupan. Jikalau tidak, niscaya ia memerlukan kepada berlapang-lapang dengan manusia, dan ia berhajat dengan bercampur baur dengan mereka. Dan hendaklah ia penyabar di atas apa yang dijumpainya daripada kesakitan oleh tetangga. Dan hendaklah ia menyumbat pendengarannya daripada mendengar apa yang diperkatakan orang tentang pujian kepadanya disebabkan uslah itu, atau cacian kepadanya disebabkan meninggalkan mukhalathah karena tiap-tiap yang demikian membekas dalam hati, walaupun pada masa yang sedikit saja. Dan keadaan terpengaruhnya hati dengan yang tadi, tidak dapat tidak membawa ia terhenti daripada perjalanan ke jalan akhirat. Sesungguhnya perjalanan itu ada kalanya dengan rajin mengerjakan wirid dan zikir bersama dengan kehadiran hati. Ada kalanya dengan tafakur, dengan keagungan Allah, sifat-sifatnya, af'alnya, kerajaan langit dan buminya. Dan ada kalanya dengan memperhatikan amal perbuatan yang halus-halus, perbuatan-perbuatan yang merusakkan hati dan mencari jalan penjagaan daripadanya. Semuanya itu meminta kekosongan waktu dan mendengar dengan penuh perhatian sekalian yang tersebut itu adalah setengah daripada yang terus mengganggukan hati. Dan kadang-kadang baru membaru ingatannya itu dalam berkekalan berzikir, di mana ia tiada menduga sama sekali. Dan hendaklah orang yang beruzlah itu mempunyai istri yang soleh atau teman duduk yang soleh, supaya tenteramlah hatinya dalam sehari sejam daripada kepayahan rajinnya beribadah. Maka pada yang demikian itu menolong kepada jam-jam selebihnya. Dan tidaklah sempurna kesabaran dalam uzlah itu selain dengan menghilangkan kerakusan kepada dunia. Dan tidaklah manusia itu bersungguh-sungguh pada sabar, dan tidaklah hilang kerakusannya dengan memendekkan atau mengecilkan angan-angan dengan tidak mentakdirkan dirinya berumur panjang. Tetapi ia berpagi hari dengan tidak memikirkan akan sore nanti. Dan ia bersore hari dengan tidak akan berpagi hari lagi. Maka mudahlah baginya bersabar sehari. Dan tidaklah mudah baginya berazam atau bercita-cita untuk sabar 20 tahun. Jikalau ia mentakdirkannya, ajalnya akan lambat tiba. Hendaklah membanyakkan ingatan kepada mati dan sendirian di dalam kubur, betapapun hatinya merasa sempit dari kesendirian itu. Dan hendaklah ia membuktikan dengan keyakinan bahwa orang yang tidak berhasil dalam hatinya ingatan atau zikir kepada Allah dan mengetahui apa yang menjinakkan hatinya dengan zikir itu, maka ia tidak akan sanggup menahan keliaran sendirian sesudah mati. Dan orang yang merasa kejinaan hati dengan zikir dan makrifah kepada Allah, maka tidaklah mati itu menghilangkan kejinaan hatinya. Karena tidaklah mati itu merobohkan tempat kejinaan hati dan makrifat kepada Allah. Tetapi kejinaan hati itu kekal hidup dengan makrifah, dan kejinakannya karena gembira dengan kurnia dan rahmat Allah kepadanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang syahid, yang artinya, janganlah kamu menganggap mati orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu. Tidak, mereka itu hidup. Mereka mendapat rezeki dari sisi Tuhan. Mereka gembira karena karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Surat Ali Imran ayat 169-170. Dan tiap-tiap orang yang semata-mata karena Allah dalam perjuangan dirinya, maka dia itu syahid manakala ia menemui mati, menghadapkan hati kepada Allah, bukan membelakang. Maka orang yang berjihad atau berjuang, ialah orang yang berjuang melawan nafsu dan keinginannya, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan Al-Hakim dari Fudolah bin Ubaid. Dan perjuangan besar atau jihad akbar, ialah jihad melawan hawa nafsu, Sebagaimana dikatakan oleh setengah sahabat radhiyallahu anhu, kami kembali dari jihad kecil kepada jihad besar. Mereka maksudkan jihad melawan hawa nafsu. Telah tamat kitab Uslah dan diiringi oleh kitab Adab Berjalan Jauh. Dan segala pujian bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa.